Haruskah berakhir sampai di sini? Cinta yang dulu kita bina kini telah layu di dalam hati. Sudahlah, cukuplah sampai di sini. Percuma saja berkasih, kita sudah kasih awan lagi. Party tonight, on the spot.